Mungkinlah orang yang punya harta berlimpah. Aku hanyalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi aku selalu setia padamu. Dan aku selalu jujur kepadamu. Gak kayak mantanmu yang selalu menyakitimu. Gak pernah mau ngurusin kamu, bohongin kamu, curangin kamu. Gak peduli perasaanmu. Saja semua janji-janji manisnya, hilangkan saja semua kenangan bersamanya. Oh, oh. Kini ada aku yang setia padamu. Mantanmu yang selalu menyakitimu, yang gak pernah mau ngurusin kamu.